Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya Rabbil Alamin lil-a'far'un. للأعمى أن يتزوج بلا خلاف وله أن يزوج على الأصح وأما الأخرس فإن كان له كتابة أو إشارة مفهمة ففي الخلاف في الففه الخلاف في الأعمى وإلا فلا ولاية له والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih membahas tentang syarat sah nikah dari sisi perwalian. Bagaimana kondisinya kalau yang walinya itu adalah a'ma. A'ma itu buta. Al-akhras, akhras itu gagu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, lil-a'ma ayyatazawwaja bila khilafin. Orang yang buta, ayyatazawwaja, dia boleh menikah bila khilaf tanpa perdebatan. Jadi maksudnya, kalau orang butanya kawin, jadi pengantin, gak ada masalah. Semua orang boleh. Maksudnya ya gara-gara buta kagak boleh kawin, gitu. Boleh kawin. Cuman bagaimana kalau buta ini jadi wali? Dia jadi wali. Dia punya anak gadis, kemudian anak gadisnya menikah. Walahu, dan bagi si a'ma, orang yang buta ini, ayyuzawwija alal asah, dia juga boleh menikahkan alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ada banyak qaul, ada banyak wajah pendapat dari ulama Syafi'i, akan tetapi yang asah, yang paling sahih di antara wajah tersebut adalah al-a'ma itu boleh menikahkan gadisnya, boleh jadi wali. Wa ammal akhrasu, sedangkan orang yang gagu tidak bisa berbicara, fa in kana lahu kitabatun au isyaratun mufhima, kalau dia bisa nulis dan tulisannya bisa dimengerti, au isyarah, atau dia tidak bisa menulis tapi dia bisa isyarah, bahasa isyarat mufhimah, yang dipahami gitu. Berarti kalau isyaratnya dia doang yang ngerti, yang lain enggak, berarti enggak mufhimah. Karena isyaratnya tuh mufhimatun. Syaratnya itu. Kalau dia bisa nulis atau dia bisa punya isyarat, dia bisa melakukan bahasa isyarat yang dimengerti oleh orang lain, begitu. Fa fil khilaf fa fihi khilaf. Maka dalam hal ini terjadi perdebatan fil a'ma sebagaimana terjadi perdebatan dalam masalah orang buta jadi wali. Kalau tadi kita lihat orang buta memang diperdebatkan, tapi al-asah dia boleh jadi wali. Maka akhras juga sama. Akhras yang punya tulisan, yang bisa nulis, atau juga dia bisa memberikan isyarat yang dimengerti, asahnya pendapat yang paling sahih, dia boleh jadi wali. Wa illa, tapi kalau enggak, artinya dia enggak bisa nulis, dia juga enggak punya isyarat. Ya. Kan memang tergantung lingkungan ya. Ada orang yang gagu dari kecil itu ya karena lingkungannya terbelakang, orang tuanya tidak terdidik, jauh dari civilization, jauh dari pusat kegiatan masyarakat misalnya. Jadi dari kecil sampai gede nggak pernah diajarin yang namanya bahasa isyarat, kan gitu. Tapi kalau dia kumpulnya di misalnya di tempat yang dekat dengan kegiatan sosial, atau memang orang tuanya setidaknya punya informasi tentang itu, anak tuh dimasukin ke tempat yang memang mereka mendapatkan komunitasnya, kan ya, ada komunitas apa orang-orang yang tidak bisa berbicara. Jadi dari kecil sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat, bisa nulis. Jadi memang tergantung apakah akhrasnya dia punya tulisan, bisa nulis, atau punya isyarat yang bisa dipahami, kalau begitu sah jadi wali. Tapi kalau enggak, fala wilayata lahu, maka tidak ada perwalian bagi dirinya. Artinya enggak bisa jadi wali. Wallahu a'lam. Wa'alam, ketahuilah. Anna hadhihi syurut. Bahwasanya syarat-syarat yang tadi kita sebutin, Islam, kemudian balik, berakal, merdeka, laki-laki dan juga adalah, enam syarat itu, kama tu'tabaru fil wali, sebagaimana disyaratkan dan menjadi standar dalam wali, kadzalika tu'tabaru fi syahidaini, begitu juga sama syarat ini, tu'tabaru itu menjadi i'tibar, menjadi standar fi syahidaini bagi dua orang saksi. Jadi dua orang saksi juga sama. Islam balik berakal laki merdeka dua orang adil begitu. Fala yasihu aqdun nikahi, maka tidak sah itu yang namanya akad nikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat. Tidak sah akad nikah illa bihadrati syahidaini, kecuali dengan adanya hadrah. Hadrah itu wujuduhu fil majlis, itu penting tuh. Jadi hadrah itu keberadaan orang tersebut dalam satu majlis yang sama dengan syarat yang lain, artinya dengan wali dan juga dengan orang yang diakadkan, yaitu pengantin. Ya, kan ada empat orang yang harus ada dalam majlis itu, hadir gitu ya. Dan saya pribadi begitu, enggak melihat dua video call itu bagian daripada hadroh. Walaupun kemudian ada beberapa ulama kontemporer, ya, menikahkan kemudian tidak ada satu, tidak ada badan yang hadir, tapi ada video call begitu. Saya enggak pernah punya rujukan soal itu, tapi bagi saya hadroh itu wujuduhu fil majlis. Adanya badan dia di majlis, jadi satu majlis bersama si wali dan juga pengantin yang diakadkan. Jadi ada empat orang yang wajib hadir, wajib ada di majlis, yaitu pengantin pria, wali, dan dua orang saksi. Empat orang ini wajib hadir. Artinya empat orang ini ngumpul aja berempat, kemudian diakad nikah, jadi itu nikah. Walaupun kagak dipotoin, walaupun kagak divideoin gitu. Fala yasihu aqdun nikahi, tidak sah akad nikah illa bihadrati syahidaini, kecuali dengan adanya kehadiran dua orang saksi muslimaini, yang dua-duanya muslim, wa in kanat zawjatu dhimmiyatan, walaupun si wanita yang akan dinikahi adalah dhimmiyah. Apa dhimmiyah? Dhimmiyah itu non muslim, jadi dia adalah perempuan ahlul kitab gitu. Jadi tadi kan kita bilang yang namanya wali itu harus menjadi, harus muslim gitu. Tapi kalau apa namanya, kalau pengantinnya dhimmiyah, walinya boleh dhimmi juga, cuman syaratnya dhimminya harus adil gitu. Jadi kalau walinya muslim, kalau pengantinnya, ini pengantin perempuan, karena wali kan untuk perempuan, laki mah nggak butuh wali, dia datang bawa badan doang kan juga sama, saya mau nikahin anak bapak, dirian dia datang, boleh, nggak masalah. Kalau nggak punya malu mah kan ya, jadi datang cuma menumpang hidup doang. Wali kan kebutuhannya si pengantin perempuan, jadi kalau pengantin perempuannya muslimah, walinya harus muslim, nggak boleh kafir. Tapi kalau pengantin perempuannya non muslim, ahlul kitab, dhimmi ya, itu kan walinya boleh dhimmi. Jadi boleh walinya dhimmi, tapi saksinya tetap muslim. Gitu. Jadi syarat di mana boleh itu walinya dhimmi, kalau kondisinya si perempuan itu dhimmi ya, cuman saksi tetap harus Islam. Gitu. Syahidaini muslimaini wa in kanati zawjatu dhimmiyah. Mukallafaini, dia haruslah dua orang yang mukallaf, hurwaini, dua orang merdeka, dzakaraini, laki-laki dua-duanya, adlaini, dan dua-duanya adalah adil. Yakni fil zahir, yakni adil secara zahir. Yaitu tadi kita lihat, memang adalah yang dituntut oleh syariat kepada kita itu adalah zahirah. Adil dari sisi zahir, bahwa dia terlihat sholat lima waktu, tidak meninggalkan kewajiban syariat, tidak mengerjakan keharaman syariat, artinya enggak pernah kelihatan mabok, enggak pernah kelihatan hina orang, enggak pernah kelihatan, pokoknya baguslah gitu. Itu secara zahir. Tapi kalau secara batin di luar pandangan manusia, mungkin di dalam rumahnya, dia begini, dia begitu, ima istrinya jahat misalnya, kan kita nggak ngelihat gitu. Jadi yang zahir-zahir aja. Makanya orang tasawuf kagak masuk. Orang tasawuf yang mengandalkan, bukan sebenarnya bukan orang tasawuf, orang batini lebih tepatnya. Kalau orang tasawuf itu memperhatikan syariat, karena tasawuf tidak dibangun kecuali di atas syariat yang baik. Orang batini biasanya gitu ya. Kemana-mana buka aurat, dia bilang gue mimpi ketemu Nabi, kan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Jadi sama-sama muslim, dua-duanya harus muslim, dua-duanya mukallaf, artinya mukallaf ini akil balik, kemudian yang ketiga merdeka, yang keempat laki-laki, yang kelima adalah adalah, dia adil. Wa yushtarutu ma'a dzalika. Nah, selain syarat yang tadi, sebagaimana syarat diwali itu juga syarat bagi saksi, tapi selain syarat yang tadi, disyaratkan juga ayyakuna mimman tuqbalu syahadatuhuma. Dia adalah, oh, keduanya adalah orang yang diterima syahadatnya. Likulli wahidin minaz zaujaini, untuk kedua orang dan untuk salah satu dari dua orang pengantin, au alaihi tuqbal syahadatuhuma lahu au alaihi. Jadi dia adalah harus orang yang diterima kesaksiannya secara syariat, kalau dia bersaksi menguntungkan si apa namanya pengantin atau juga menentang pengantin. Jadi dalam kasus yang lain, apakah kalau pengantin ini berperkara ke pengadilan, si saksi itu bisa diterima nggak gitu? Oh, diterima karena dia adalah tetangganya misalnya, karena dia memang saksi orang sekitar gitu. Tapi kan bisa nggak diterima kalau dia adalah orang yang punya permusuhan. Jadi orang yang punya permusuhan tidak bisa kesaksiannya diterima untuk memberatkan si berperkara. Karena bisa jadi kesaksiannya ada tendensi. Sebagaimana keluarga dekat seperti warasah itu kan tidak diterima untuk menjadi saksi orang yang berperkara karena punya tendensi menguntungkan gitu. Jadi ini juga disyaratkan. Jadi dia adalah orang yang memang kesaksiannya diterima. Untuk dirinya atau atas dirinya. Maksud untuk pengantin atau atas pengantin. Jadi kita seandainya kita berandai-andai kalau si pengantin ini berperkara nanti. Apakah kesaksian orang itu diterima di pengadilan? Oh iya diterima. Dia tidak punya hubungan nasab. Dia tidak punya ikatan permusuhan. Dia tidak punya ABC sehingga kesaksiannya adil. Begitu. Maka itu betul tuh, bagus tuh. Jadi ketika menikah tuh udah keluarga enggak usah jadi saksi. Yang jadi saksi itu RT-nya. Kemudian atau ulama setempat yang menjadi saksi itu lebih bagus. Kalaupun keluarga yang jauh. Artinya yang tidak punya hubungan waris misalnya. Ya kalaupun ada banyak terhalang misalnya gitu. Itu salah satu syarat. Ayyakun an tuqbal syahadatuhuma lahu au alaihi. Syahadatnya, kesaksiannya diterima lahu, baik kesaksian yang menguntungkan atau kesaksian yang memberatkan gitu. Maka itu kan kesaksian saudara tidak apa namanya tidak diterima karena pasti nguntungin terus. Wa ayyakuna mimman tuqbalu syahadatuhuma li kulli wahidin min az-zawjaini wa alaihi wa ay yakuna sami'aini. Dan dia, jadi di samping lima syarat tadi, saksi ada tambahan, dia haruslah yang kesaksiannya diterima, kesaksian untuk atau atas si pengantin, dan dia adalah dua orang yang sami'aini, bisa mendengar, basiraini, bisa melihat, arifaini, dia ngerti, bilisanil muta'akidaini, dia ngerti ucapan orang yang akad. Yang akad kan wali kepada pengantin laki. Ngomongnya apa bahasa Arab? Saksi paham apa enggak? Maka kalau saksi kagak paham, terjemahin akadnya. Gitu. Kalau saksinya kan kiai kan paham. Ankah juga, uzawat juga. Nah sekarang kan hampir semua enggak ini. Ya dengan segala hormat ya. Mohon maaf. Kita enggak ini, kita pengen banget nikah pakai bahasa Arab, tapi saksinya kagak ngerti. Dia cuma tahu qabil tu sah. Dulu pernah tuh saya diundang ceramah nikah anak pejabat gitu. Yang jadi saksi itu pejabat partai yang sekarang jadi menteri dari PDIP rupanya gitu. Dia saksinya gitu. Saya nggak tahu itu. Buat saya gitu ya, secara zahir politisi itu fasik. Secara zahir bagi saya politisi itu aslinya tidak bisa dipercaya. Fasik jatuhnya. Karena secara zahir politisi omongannya nggak ada yang benar. Kampanye ngomong A, kejadiannya B. Kampanye ngomong B, kejadiannya C. Itu beda. Jadi buat saya tuh politisi itu fasik. Aslinya fasik. Secara zahir, ini kita bukan yang hina, tapi memang secara hukum syariat tidak cukup standar untuk dikatakan adil. Kecuali mantan pejabat, mantan politisi, sudah berkarir di sosial, maksudnya lepas dari politis, dia kemudian bersosial di masyarakat. Hatta tu'ta bersyah, kan itu tuh di ujung pertemuan yang minggu lalu tuh, ya kan, kalau orang fasik, harus taubat, dan taubatnya itu sekiranya kesaksiannya udah bisa balik lagi. Bagaimana balik lagi? Orang-orang melihatnya secara zahir, dulu mah dia begitu, sekarang mah top. Kan begitu. Almarhum Ustaz Jeffrey kan begitu. Dulu sih mabok dia, cuman sekarang, wah top jadi Ustaz. Kan begitu. Nah, iya. Ceramah nikah begitu. Secara apa namanya, saksinya jadi politisi. Tapi kan saksi yang hadir di situ bukan cuma dia, kan saya ada di situ. Jadi nggak mesti saksi yang terdaftar. Jadi saksi yang hadir kan gitu. Ini tidak mesti yang terdaftar. Cuman kalau ngandelin polisi jadi saksi repot itu, jangan gitu. Makanya kita alhamdulillah warga menengah ke bawah tuh kan nggak pusing-pusing kalau pernikahan tuh nggak usah ngundang pejabat A, pejabat B. Udah kesaksiannya kagak diterima, parkirnya juga kan ribet itu. Pejabat bawa mobil gak mesti satu, minimal tiga kan ya. Mobil dia satu, yang ngiringin di depan satu, yang jagain di belakang satu, tiga. Udah gitu kan mobil kagak ada yang karimun kalau pejabat itu. Mesti gede-gede itu. Gitu sih gak tahu nih. Sama pejabat tuh rasanya gedek aja gitu kan. Kan begitu. Wa ayyakuna sami'aini basyuraini arifaini bilisanil muta'akidaini mutaikidaini. Dan keduanya adalah orang yang sadar, bukan orang yang ngantukan, bukan orang yang tidur. Fala yan'akidu bihadratil mughaffali. Maka tidak sah itu akad bihadratil mughaffal bagi orang yang ghafil. Mughaffal itu orang yang, apa sih kalau bahasa kita, dulu bahasanya tell me. Hah? Iya. Hah? Hah? Ya gitu orang tell me gitu. Orang lagi akad sah gapin? Hah? Ya, ah gitu. Mughaffal. Dia enggak merhatiin, susah fokus gitu. Fala tan'akidu bi hadratil mughaffal alladhi la yadbad. Yang la yadbad. La yadbad itu yang memang tidak bisa memfokuskan pada satu masalah. Jadi enggak ngeh begitu. Wa hujjatu dzalika, dan dalil untuk syarat tambahan ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyyin mursyidin, tidak sah itu nikah kecuali dengan wali mursyid, wa syahidai adlin, dan juga saksi yang adil. Wal makna fi dzalika, dan maksud daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ihtiyat. Kenapa harus disyaratkan adil ini? Al ihtiyat, kehati-hatian, lil adda, untuk kemaluan. Kan gitu. Kemaluan apa, abdo ini artinya kemaluan perempuan. Jadi hukum al aslu fil abdo iat tahrim, hukum asli al abdo itu adalah haram. Maka untuk menghalalkannya butuh persyaratan yang ketat. Karena kalau kita asal saja menghalalkan abdo itu menjadi menghilangkan kehormatan bagi perempuan. Padahal kehormatan itu adalah salah satu maqasid syariah yang mesti dijaga, ya kan gitu. Hibdun nasl, hibdun ird, kan begitu, menjaga kehormatan. Maka itu agar tidak terjadi penghalalan terhadap abdo yang aslinya memang haram secara serampangan, diberikan syarat, walinya harus begini, saksinya harus begini. Nikah susah banget, bukannya susah, lu aja yang berantakan orangnya. makanya dijagain sama syariat, kan begitu. Fasik secara syariat adalah al-fusuk, itu artinya apa namanya, menentang syariat Allah, dalam arti dia terlihat secara zahir melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, enggak sholat, itu jatuhnya fasik. Nipu orang jatuhnya fasik, ngebohongin orang jatuhnya fasik, begitu. Kemudian apalagi, cuman fasik atau adil di sini zahir, makna zahir artinya yang kelihatan, gitu, yang terlihat oleh kita. Apa yang tidak terlihat di balik mata kita, dia di dalam rumah atau di dalam apa yang tidak terlihat orang melakukan kejahatan, kita nggak hukumin itu. Ini yang kelihatan aja. Jadi yang fasik itu adalah orang yang melakukan pelanggaran syariat. Seperti zina terang-terangan ketahuan, tapi dia malah hehe, merasa aman-aman aja, aril tuh, nah, gitu, fasik gitu. Saya mau nyebut aja, iya gitu. Laki-laki tapi belaga bencong tuh fasik. Laki-laki belaga bencong fasik itu dilaknatkan oleh syariat. Maka laki-laki yang bencong-bencong jangan dijadiin saksi, lebih-lebih wali, kan begitu ya. Untuk kayak gini nggak boleh itu. Itu namanya fasik. Dia secara zahir terlihat melakukan pelanggaran syariat. Wah, mana tadi? Wal ma'na fi dzalika, dan maksud daripada syarat-syarat ini, al-ihtiyat sebagai bentuk kehati-hatian lil abdha, untuk kemaluan yang memang asli hukum kemaluan adalah haram. Wasiyanatun nikah, asiyanatun nikahi, dan menjaga pernikahan anil juhud, daripada al-pajuhud. Juhud itu ya apa namanya pelanggaran. Walihafzil ansabi, dan untuk menjaga nasab, menjaga kehormatan, baik kehormatan perempuan atau kehormatan keluarganya, dijaga dengan syariat ini. Dengan syarat wali harus sekian, saksi juga harus sekian, agar kehormatannya terjaga. Kalau enggak ada syarat begini, nanti siapa aja bisa jadi saksi, siapa aja boleh nikah, akhirnya gara-gara pernikahan kehormatan keluarga runtuh, kan ya. Falau aqada, kalau seandainya ada akad nikah bihadratil fasiqaini, ini baru dijelasin nih. Kalau seandainya akad nikah dilakukan bihadratil fasiqaini, dengan saksi orang fasik, kasyuhudi qudhatir risha, seperti persaksiannya qudhatur risha, hakim-hakim suam, hakim yang menerima suam, perkaranya bisa dibeli, perkaranya bisa diatur oleh atasan, enggak pernah tahu hukum yang benar, kan gitu. Wa syuhudi qasami dzalamati wa syibhihim, dan juga kesaksian dihadiri oleh kesaksian qasama dzalama, ini ya kayak pemimpin zalim, orang yang punya kuasa. Ini yang punya kuasa zalim bukan cuma presiden, menteri, kelurahan, ini lurah bantuin orang ngambil tanah rakyat, itu juga fasik tuh, zalim tuh. Kan ada tuh orang, anak orang nih, kita nih ya, kita punya pengalaman keluarga di sini, kita udah punya, kita hak ahli waris yang resmi, ada suratnya, karena surat zaman orang dulu kan gitu. Cuman diambil sama lurah, camatnya bantuin, alasannya ini punya pemda, macam-macam. Itu banyak tuh kezaliman tuh. Itu namanya qasami dzalama. Ini orang-orang yang berbuat zalim, dan zalimnya dibagi-bagiin. Ayo ikut zalim itu. Anak cucunya ahli waris, cuman gak punya surat, orang kecil, gak punya jabatan, dipatok, ambil, patokannya diambil, tuh zalim tuh. Ntar di akhirat nih, lurah camat dituntut ente sama kita nih, keluarga nih. Kita punya hak terhadap itu, tapi kita dizalimi. Nah ini ya, seenggak-enggaknya pahala ente buat anak cucunya si almarhum tuh yang tanahnya diambil. Ya, gara-gara nyari target buat buat RPTRA, buat lapangan hijau, buat ruang terbuka hijau, tapi tanah orang diambil tanpa hak itu. Zalim itu ente. Gitu. Fan nikahu batil, maka nikahnya batil. Benar, kita sih, saya tuh gak punya pengalaman yang bagus gitu. Gedek aja bawaannya. Fannikahu batil, maka nikah batil. Nikahnya batil. Kama law aqada bihadrati kafiraini, nikahnya batil sebagaimana kalau nikah dihadiri atau disaksikan bihadrati kafiraini, dengan kesaksian dua orang kafir au abdaini atau dua budak. Jadi saksi enggak boleh budak, harus merdeka. Fayan bagi ayyatanabbah limithli dhalik, maka mestinya kita ini orang Islam harus memperhatikan masalah ini. Wa yataharra muridun nikahi syuhudan udulan, dan haruslah si orang yang ingin melakukan pernikahan, yataharra, dia memperhatikan betul-betul, syuhudan udulan, bahwa saksinya adalah orang-orang yang adil. Kama ja'a fit tanzil, sebagaimana begitu datang kepada kita dalam Al-Quran At-Tanzil. Wa akhbaru bihi, dan juga sebagaimana datang kepada kita dengan khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Far'un, cabang masalah. Wa yushtaratu fi sihhati aqdin nikahi, disyaratkan untuk keabsahan akad nikah, huduru arba'in, hadirnya empat orang. Yaitu tadi ya, hudur itu adanya jasad di dalam satu majlis. Jadi saya belum bisa mengartikan kalau hadir itu boleh dengan video call. Saya enggak pernah, saya belum bisa mengatakan itu hadir. Saya belum bisa mengatakan, dan saya juga belum nemu itu riwayat daripada ulama yang saya temuin kitabnya begitu. Tapi memang beberapa ulama kontemporer melakukan itu. Jadi ada layar besar, kemudian walinya ada di seberang sana, pengantin prianya di sini. Dan buat saya itu enggak hadir. Yang namanya hadir itu wujuduhu fil majlis. Dia ada dalam majlis itu. Dan dalam majlis itu tidak bisa diwakili dengan layar. Begitu. Harus hadir badannya di majlis begitu. Jadi enggak bisa video call. Kalau emang dia enggak bisa, kan dia bisa nelpon wali yang lain. Kan ya? Wali yang lain, gue gak ada di tempat, lu aja yang jadi wali. Gue dari itu, kemarin gue delete itu biodatanya si pengantin laki, romannya cakep, mukanya juga cakep, keluarganya terhormat, kerjaannya juga bagus, kagak terhina. Ya gue seneng banget, kan begitu, tinggal telepon, jadi dah walinya, si kakeknya atau walinya si apa namanya saudaranya, kakaknya. Gak perlu pakai video call kan, gitu. Jadi harus hadir dalam satu majelis itu. Siapa yang empat orang yang harus hadir? Waliyun wa zaujun, wali, suami, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Wa yajuzu ay yuwakkilal wali, dan boleh wali itu mewakilkan wa zauju dan juga suami. Jadi wali boleh mewakilkan sebagaimana suami juga boleh mewakilkan. Jadi Andre mau nikah sama Indri, Andre gak bisa hadir. Andre suruh temennya tuh, si Tony. Tony, Ton, lu datang dah ke akad nikah, wakilin gua. Jadi Tony yang nikah nih. Enggak, yang nikah Andre. Andre jadi wakil, Tony jadi wakilnya Andre. Saya terima nikahnya. Saya yang mewakili Andre, menerima nikahnya. Dan kawinnya Fulanah binti Fulan. Walaupun di Indonesia gak pernah terjadi ini. Falau wakalal wali wa zauj. Kalau wali mewakilkan atau suami mewakilkan, au ahaduhuma atau salah satunya, wa hadarul wali wa wakiluhu, dan wali beserta wakilnya hadir gitu. Jadi wali udah ngwakilin tapi walinya hadir beserta wakilnya di situ, wa aqadal wali, kemudian wakil yang wa aqadal wakil, wakil yang melakukan akad nikah, lam yasihan nikah, tidak sah nikahnya. Ini repot nih kalau di Indonesia nih. Kita biasa memberikan perwakilan kepada wali hakim, lalu wali hakim yang mengakadkan, dan ada di samping wali hakim wali benerannya yang udah mewakilkan. Ini kalau pakai geleng kan gitu. Wa aqadal wakilu lam yasihun nikah. Wa hadarul waliyu wa wakiluhu wa aqadal waliyu lam yasihun nikah. Ini kan gak benar nih. Bukan gak benar. Jadi bingung kita orang Indonesia. Tapi di bawahnya tuh, di bawahnya kata muhakkik, la'allahu ayyakuna al-waliyu syahidan fil akdi. Bisa jadi kagak sah karena jadi tukar tempat. Wakilnya jadi apa namanya wali, sedangkan wali benernya malah jadi saksi, itu yang kagak sah. Jadi ini akal-akalan sebenarnya. Akal-akalan gitu. Akal-akalan supaya saksinya tetap ada, walinya tetap dulu jadi wali, ntar gue yang saksi. Padahal dia wali itu yang kagak sah. Tapi kalau si wali sudah mewakilkan, kemudian dia mengakadkan dan ada saksi lain bukan wali yang jadi saksi, nggak ada masalah. Dan itu kan terjadi di kita di Indonesia. Ulama-ulama kita gitu. Orang tua kita itu saking tawadunya dia ngasih, kalau datang nih gurunya, Pak Kiai mohon nikahkan, saya serahkan, saya wakilkan perwalian saya terhadap anak saya kepada Ustadz Fulan bin Fulan, kan gitu. Akhirnya ustadznya, kiainya yang ada. Dan dia ada gitu. Ini kan kalau pakai teks ini berarti batal. Nah, maksud kata muhakik teksnya itu, yang dimaksud nggak sah itu, kalau wakilnya jadi wali, dan wali benernya malah jadi saksi, itu kagak sah. Itu nggak sah. Li'annal wakila na'ibul wali. Karena yang namanya wakil itu adalah wakilnya. Ya wakil, wakilnya wali, maka ketika walinya ada, ya wakil jangan maju. Wallahu alam. Qala wa awwalul wulatu al-abu. Wallahu alam, ini insyaallah besok hari Kamis. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan. Dan wali, urutan wali yang paling utama adalah al-ab, yang pertama adalah bapak kandung begitu. Bukan bapak tiri, bukan juga bapak apa namanya? Selain bapak tiri itu. Anda lagi ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan, para buya. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.